La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad syarah al-adabil mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan yang dibawakan oleh Makhlif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan permasalahan istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam bab ini beliau banyak membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan istighfar, keutamaan naam orang-orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam bab ini beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang lafaz-lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam beristighfar, dan itu memiliki banyak lafaz atau sighah. Dan yang paling afdal, sirah yang paling utama, yang paling mulia adalah Sayyidul Istighfar, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis Syaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk pada penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, kita akan sedikit membahas tentang lafaz atau sirah yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam beristighfar. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW mengatakan di dalam istighfarnya, Rabbi ufirli wa tuba alaiya innaka anta tawwabur rahim. Dan juga lafaz yang lain, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ufirli atau Rabbi ufirli, naam, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Naam, Rabbi ufirli wa tub alayya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengumpulkan dua lafaz ini. Dua perkara ini, yaitu antara istighfar dengan at-taubah. Istighfar tunjukkan dari lafaz Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun at-taubah pada lafaz yang kedua, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Dan ini termasuk salah satu dari sighah-sighah di dalam bentuk-bentuk di dalam beristighfar. Maka terkadang Nabi SAW mengucapkan lafaz istighfar saja, astaghfirullah, astaghfirullah, atau Rabbi ufirli, Allahumma ufirli. Dan juga terkadang Nabi SAW hanya menyebutkan lafaz yang berkaitan dengan taubat saja, watub alayya, yang menunjukkan taubat. Dan terkadang Nabi SAW mengumpulkan di antara keduanya sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Lalu apa makna taubat dan juga istighfar? Makna istighfar dan taubat ketika keduanya berkumpul, keduanya bersatu di dalam sebuah kalimat, berkata mereka para ulama ahlul ilm, az-dzunubu nau'an, ini berkaitan dengan az-dzunub, dengan dosa, karena dosa itu ada dua macam, dzambun waqa'a fayatlubu minallahi ayyastur hadzal dzam wa an yatajawaz an. Dosa yang pertama adalah dosa yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh seorang hamba, sehingga dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengampuni dosa tersebut dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menutupi dosa tersebut, dosa yang telah lampau, yang telah dia terjatuh di dalamnya, dan mengampuni dosa tersebut. Fahadza talabul maghfirah. Maka ini disebut dengan meminta ampunan atau istighfar. Karena maghfirah di dalam bahasa Arab maknanya adalah satru dzunub allati waqa'at wa tajawuz anil akhta' allati wujidat. Maghfirah maknanya adalah menutupi dosa yang telah terjadi, yang telah dilakukan, dan memohon ampunan dari kesalahan yang telah dilakukan. Ini makna maghfirah. Adapun jenis dosa yang kedua adalah zambun yakhaful abdu minal wuku'i fihi fayatlubu minallahi at-taufiq lilbu'di anha. Jenis dosa yang kedua adalah sebuah dosa yang mana seorang hamba itu khawatir, merasa takut terjatuh di dalam dosa tersebut, sehingga dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya supaya bisa dijauhkan dari dosa-dosa tersebut, memohon perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Maka ini disebut dengan at-taubah. Disebut dengan at-taubah. Karena taubat sendiri itu memiliki makna an-nadam ala fi'liz dzunub wal azm ala adamir ruju'i ilaiha wal ikla'u anha tamaman. Taubah itu memiliki tiga makna. Makna yang pertama menyesali naam perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia betul-betul berazam, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sebelumnya telah dia kerjakan. Dan yang ketiga, ikla'u anha tamaman, betul-betul dia berlepas diri dari dosa tersebut secara menyeluruh. Naam, sehingga makna maghfirah dan juga taubah ketika dia terkumpul di dalam sebuah kalimat, naam, memiliki makna sendiri-sendiri. Naam, istighfar itu maknanya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukan sebelumnya, atas dosa yang telah dia terjatuh di dalamnya. Dan taubah itu maknanya adalah al-wiqayah minal wuqu'i fi dzunubi fil mustaqbal, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya bisa terhindarkan dan dijauhkan dari dosa-dosa yang akan datang. Dan ketika keduanya terpisah, disebutkan sendiri-sendiri, istighfar sendiri, kemudian taubah sendiri, maka dia memiliki dua makna yang telah disebutkan tadi. Ini makna naam taubah dan juga istighfar, yang merupakan salah satu bentuk sighah lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau beristighfar, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bentuk lafaz tersebut sampai berapa? 100 kali, menunjukkan naam betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam lafaz tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka antat tawwabur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, At-Tawwab, Ar-Rahim, sehingga disyariatkan bagi seorang muslim untuk dia bertawassul dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala allati laha ta'alluq bimatlubis sa'il, yang mana nama tersebut yang digunakan untuk bertawassul itu memiliki kaitan dengan sesuatu yang sedang diminta oleh orang yang berdoa. Dia meminta maghfirah, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ampunan, Rabbighfirli ya ghafur, Naam wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Memiliki keterkaitan di dalam dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama, falaisa minal adab, bukan termasuk adab di dalam berdoa, di dalam berzikir, engkau bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan apa yang engkau minta. Apa contohnya? Allahumma ufirli innaka syadidul iqab. Ya Allah, ampunilah aku, sungguhnya engkau adalah zat yang maha keras siksanya. Ini bukan termasuk adab. Tidak ada hubungannya maghfirah dengan syadidul iqab. Meskipun syadidul iqab termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ini bukan termasuk adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang dia minta. Naam, misal Allahumma rzuqni, anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah aku rizki, engkau sebaik-baik pemberi rizki. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Naam, ya muallima Ibrahim, ya mufahima Ismail, alimni wa fahimni. Naam, memberikan naam atau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sedang dia minta, apa yang sedang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala, hadhihi al-ahadithu as-sahihah fiha bayanu fadilatil azkar al-muqayyadah wal mutlaqah. Hadis-hadis yang sahih ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan zikir yang muqayyad dan yang mutlak. Zikir yang berkaitan dengan waktu dan zikir yang mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu. Qala fa min al-azkaril muqayyadah wal mutlaqah fi anin wahid ma jaa dzikruhu fi hadis Syaddad ibni Aus radhiyallahu an. Maka di antara zikir-zikir yang muqayyad dan mutlak yang ada dalam satu waktu adalah apa yang datang penyebutannya di dalam hadis Syaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala, yaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Haitsu ja'a muqayyadan bis sabahi wal masa. Yang mana naam sayyidul istighfar ini yang disebutkan di dalam hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala an, ini naam dia datang secara muqayyad, terikat dengan waktu. Kapan waktunya zikir ini diucapkan? Yaitu bisabahi wal masa, ketika di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Ini maksudnya zikir muqayyad, terikat atau berkaitan dengan waktu pengucapan zikirnya. Qala wa mutlaqan fi kulli waqtin wa hin. Dan zikir ini pula ja'a mutlaqan, secara mutlak disebutkan pada setiap waktu dan keadaan. Qala fa yubda'u fi shabahi min ba'di shalatil fajr aw ba'da tulu'il fajr ila an ya'ti adh-dhuhr. Maka dimulai waktu pagi itu kapan? Waktu pagi itu dimulai, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, atau setelah terbitnya fajar, sampai naam datang waktu zuhur. Waktu sholat zuhur. Ini disebut dengan shobah. Jadi waktunya panjang untuk zikir pagi, untuk mengucapkan lafaz-lafaz zikir ini. Naam, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ini dimulai kapan? Ketika seorang telah selesai melakukan salat subuh atau setelah terbitnya fajar memanjang sampai datangnya waktu zuhur. Naam, setengah hari. Qala wa kullama taqaddama fa huwa afdal. Dan ketika itu dilakukan lebih cepat, maka ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Naam, semakin cepat dia menyelesaikan zikirnya di waktu setelah subuh atau kalau ada kegiatan setelah naam taklim waktu duha atau setelahnya lagi. Naam, semakin cepat, semakin dia segerakan taqaddam, ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Ay ba'da salatil fajr aw fi waqti dhuha qabla ay ya'tiya waqtul 'ashy. Yaitu setelah salat fajar langsung atau di waktu duha atau naam sebelum waktu datangnya waktu zuhur. Wa waqtul 'ashy yabda'u min salatil dhuhr. Dan waktu al-'ashy ini dimulai ketika datang waktu salat zuhur. Wa yastamirru baqiyatan nahar wal laila kullah madama lailan. Dan berlangsung naam waktu al-'ashy ini naam sampai separuh hari yang terakhir dan malam seluruhnya, masuk di dalamnya naam lail, waktu malam secara keseluruhan, waktu maghrib sampai sebelum fajar. Ini waktu al-'ashy, waktu zikir sore. Qala wa tabkiru bihi afdal lima fihi minal fadl. Dan menyegerakan waktu zikir di waktu sore hari, waktunya setelah salat zuhur sampai malam, ini naam, ini lebih afdal karena di dalamnya ada keutamaan. Jadi waktu untuk berzikir sabah wal masa, pagi dan sore hari, kalau pagi setelah salat fajar sampai zuhur, adapun waktu sore itu waktunya adalah setelah salat zuhur sampai malam hari. Ketika disegerakan maka itu yang lebih afdal. Qala wa hadzal haditsu ishtamala ala jumlatin minal ma'ani tata'allaqu bi aqidatil muslim. Setelah beliau menyebutkan tentang waktu yang berkaitan dengan zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan makna yang terkandung di dalam zikir-zikir tersebut yaitu sayyidul istighfar. Hadis ini mencakup atas beberapa jumlah dari makna-makna yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Abrazuha annahu ishtamala ala anwa'it tauhidis salasah. Dan yang paling nampak, yang paling menonjol dari makna tersebut atau dari akidah tersebut, bahwasannya zikir tersebut itu mencakup atas tiga jenis tauhid. Mencakup atas tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Mana lafadznya? Yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan dirimu. Allahumma la ilaha illa ant. Isbatu tauhidul uluhiyah lillahi azza wa jal. Lafaz ini menunjukkan tentang penetapan tauhidul uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai ifraduhu bi kulli ibadatin maliyatin wa badaniyatin au badaniyatin. Mencakup tauhidul uluhiyah, maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk peribadahan, baik yang berkaitan dengan harta maupun peribadahan yang berkaitan dengan naam anggota badan. Dia sholat, puasa, naam dengan anggota badannya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah maliyah yang berkaitan dengan hartanya, dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, itu murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Washtamala aidan ala tauhidir rububiyah kama fi qawlihi Allahumma anta rabbi. Dan zikir ini pula mencakup atas tauhidur rububiyah sebagaimana yang ada di dalam lafaz Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Warabbu huwal murabbi li jami'il makhlukat tarbiyah ammah wali ibadihil mu'minin wa fi muqaddimatihim al malaikatul kiram wal anbiya'ul idham wa tabi'una lahum minal anam tarbiyatan khasah. Dan Rabb pengertiannya adalah al murabbi, yang mengatur, nam mengatur seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini dengan pengaturan yang umum, pengaturan yang umum tanpa terkecuali seluruh makhluk masuk di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pengaturan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan yang paling terdepan adalah para malaikat yang mulia dan para nabi yang agung dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan manusia dengan pengaturan yang khusus, tarbiyah khosoh, pengaturan yang khusus. Maksudnya dengan apa? Bin nasri ala kulli aduwin dakhilin au khariji, bin nasri ala nafsi hatta tastaqim, wan nasr ala al-adu, wa taufiq li fi'lil khairi wa tarkis syarr, wa ta'yidi minallahi tabaraka wa ta'ala wal hifad. Tarbiyah yang khosoh, yang khosoh, pengaturan yang khusus yang hanya diberikan kepada hambanya kaum mukminin, ini adalah bentuknya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk musuh, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Pertolongan Allah taala untuk masing-masing jiwa sehingga dia bisa lurus istiqamah di atas siratal mustaqim. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan musuh-musuh yang ada, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, dan juga ta'yid, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi min at-tarbiyatil khassah bi ibadihil mu'minin bi ibadillahil mu'minina minal malaikatil kiram wal anbiya'il idham wat tabi'ina lahum minal anam. Maka ini semua, nam tarbiyah yang khusus ini hanya diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, baik itu dari kalangan malaikat yang mulia, dari para nabi-nabi yang agung, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan manusia. Adapun selain mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan taufik, hanya mereka masuk di dalam tarbiyah khosoh, tarbiyah ammah, yang mana Allah mengatur mereka, karena Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang mematikan mereka, mereka masuk di dalam tarbiyah yang umum tadi. Adapun yang khusus ini hanya diberikan kepada kaum mukminin. Nam, adapun penjelasan berikutnya dari makna tarbiyah yang dua ini dijelaskan panjang lebar oleh Syarih rahimahullah taala, salah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nam, kita cukupkan dari sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.